dan hujan selalu menemani. Merah kuning hijau di langit yang biru, tutur kata tegur sapa penuh cinta. Jabat tangan erat tersenyum bersama, semoga tak hilang di telan waktu. Dan selalu menemani.